Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodik dan all artisnya mau nanti bersama all artis merata. Terima kasih Putra Is Iki Kaya. Salabim abragadabra, ku sulap dirimu jadi jatuh cinta. Meski kau tak cinta, ku bisa buat dirimu jatuh cinta. Bim salabim abragadabra, ku hipnotis kamu jadi bahagia. Luangkan waktu sedikit bicara, cinta datang karena terbiasa. Lihat, lihat, lihat, lihat saja, kau akan jatuh cinta kepadaku. Biarkan waktu bicara. Bim salabim jadi apa, abragadabra ku sulap dia. Bim salabim jatuh cinta, cinta padaku. Bim salabim jadi apa, abragadabra ku sulap dia. Bim salabim jatuh cinta, cinta padaku. Asik. Bim salabim abragadabra, kusulap dirimu jadi jatuh cinta. Meski kota cinta, ku bisa buat dirimu jatuh cinta. Lihat, lihat, lihat, lihat saja, kau akan jatuh cinta kepadaku. Biarkan waktu bicara. Bim salabim jadi apa, abragadabra ku sulap dia. Bim salabim jatuh cinta, cinta padaku. Bim salabim jadi apa, abragadabra ku sulap dia. Bim salabim jatuh cinta, cinta padaku. Terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Bim salabim jadi apa, abragadabra ku sulap dia. Bim salabim jatuh cinta, cinta padaku. Cinta, cinta padaku. Bim salabim jadi apa, abragadabra ku sulap dia. Bim salabim jatuh cinta, cinta padaku. Bim salabim, bim salabim, bim salabim, cinta padaku. Bim salabim, bim salabim, bim salabim, cinta padaku. Oke, terima kasih.